Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang jawaban untuk berbagai macam pertanyaan berkaitan dengan keabsahan kaidah sunnah taqiyah. Demikian juga kaidah yang keempat berkaitan dengan apa yang ditinggalkan oleh salaful ummah. Kemudian beliau menjelaskan tentang masalah klasifikasi berbagai macam amal di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Maka macam yang pertama adalah yang dipraktekkan secara terus-menerus atau dalam mayoritas keadaan, dan yang kedua adalah yang jarang dipraktekkan. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah satu amal yang terdapat alasan kenapa hal tersebut jarang dilakukan. Kemudian kemudian kelompok yang lain adalah ayakuna muhtamilan fi nafsihi, bahwasanya satu amal tersebut pada dasarnya adalah muhtamilan, multi makna, multi tafsir. Maka yang lebih membebaskan tanggung jawab, wabler, dan lebih maksimal dalam kehati-hatian adalah meninggalkannya. Wal amal dan beramal mencocoki al-a'am wa al-aghlab, yang lebih umum dan yang lebih dominan. Semacam qiyami rajul li rajul, berdirinya seseorang untuk menghormati orang yang lain dalam rangka menghormati dan menghormati. Maka terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut dibenarkan. Namun fa'inal amal al-muttasil tarku, namun amal yang berkelanjutan yang terus menerus adalah meninggalkannya. Para sahabat tidak berdiri menghormati Rasulullah SAW jika Rasul tiba menemui para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah satu amal yang sedikit dilakukan karena hal tersebut mimma fu'ila, sesuatu yang dilakukan faltatan, tanpa sengaja. Spontan, tidak direncanakan. Faltah itu tidak sengaja dalam artian spontan, tidak dirancang-rancang dan tidak dimaksudkan. Lalu Nabi mendiamkannya padahal Nabi mengetahuinya. Kemudian kemudian setelah kasus spontan tersebut, sahabat tadi pun tidak melakukannya dan sahabat yang lain juga tidak mengerjakannya. Dan Nabi pun tidak menuntutkannya dan tidaklah mengizinkan sejak awal untuk siapapun untuk melakukannya. Semacam kisah seorang yang Nabi utus dalam satu untuk menyelesaikan satu perkara, lalu dia pun menjalankannya. Kemudian dia berpandangan bahasanya dirinya telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Akhirnya sebagai bukti tobat, dia ikatkan dirinya dengan salah satu tiang masjid. Maka berkaitan dengan tobat dengan bentuk mengikatkan diri di tiang masjid, apakah ini sunnah mutaba'ah? Jawabnya tidak. Karena sahabat ini melakukan perbuatan ini adalah perbuatan spontan, karena merasa sangat bersalah. Spontan dia bukti kalau saya tobat, saya sadar kalau saya keliru dan salah, dan dia mengikatkan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuntunkan untuk umat siapa yang berbuat salah, bertobat, maka dianjurkan untuk mengikatkan diri di salah satu tiang masjid misalnya. Tidak demikian, sahabat ini pun jika setelah kasus ini pun juga tidak melakukannya lagi, para sahabat yang lain juga sama, tidak ada yang tiru-tiru. Oh, kalau berbuat salah, kita perlu mengikatkan diri di tiang masjid. Sahabat yang lain juga tidak ada yang melakukan ini, maka perbuatan spontan yang dilakukan oleh salah satu individu sahabat. Kemudian praktek yang sedikit tersebut adalah pendapat satu sahabat yang tidak diikuti oleh yang lain, semacam perbuatan Ibnu Umar yang menelusuri jejak Nabi. Di mana Nabi pernah duduk, maka beliau duduk di situ. Di mana Nabi pernah jongkok di satu tempat, beliau jongkok di situ. Jika ada beberapa jalan Nabi lewat, pernah lewat jalan ini, maka beliau pilih jalan yang pernah Nabi lewati. Perbuatan Ibnu Umar yang menelusuri jejak Nabi dan bersengaja untuk sholat di tempat tersebut, tempat-tempat yang pernah Nabi singgahi. Fadha, maka tindakan ini tidaklah dinukil dari sahabat selain Ibnu Umar, bahkan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali serta para sahabat yang lain yang dahulu dan awal dalam Islam, yaitu Muhajir dan Ansar. Mereka pergi dari Madinah menuju Mekah dalam rangka haji ataupun umrah dan bersafar, dan tidaklah dinukil dari satupun mereka bahasanya mereka ngepas-ngepaskan sholat, berupaya sungguh-sungguh untuk sholat di tempat-tempat yang Nabi dulu pernah berhenti dan sholat di situ. Pemaklum dan satu hal yang maklum bahasa perbuatan semacam yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini, seandainya itu adalah mustahab menurut jamahir sahabat, jumlah yang sangat banyak dari para sahabat, tentu mereka adalah orang yang lebih dahulu melakukannya, karena mereka adalah orang yang paling berilmu mengetahui tentang sunnah Nabi dan paling bersemangat untuk mengikuti sunnah daripada orang-orang yang lain. Bisa bagi hadil ihtimalat, karena adanya berbagai kemungkinan ini, maka sepatutnya orang yang mau beramal ayat tahara al-amal, dan dia memilih amal ala wifqil awalin, mencocoki apa yang dipilih oleh ala awalin, oleh orang-orang terdahulu, maka adalah dia memberikan toleransi kepada dirinya untuk mengamalkan amal yang sedikit, illa qalilan, kecuali sedikit, dan itu karena kebutuhan dan karena adanya masa darurat, didesak oleh kebutuhan darurat. Adapun seandainya yang sedikit tadi dipraktekkan malah secara terus menerus, maka ini lalazima, maka konsekuensi menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka jika ada orang yang melakukan sesuatu yang sedikit di masa sahabat, kok dia lakukan secara terus menerus, semisal sholat lima waktu di akhir waktunya, atau tadi tobat kemudian meningkatkan diri di masjid, maka ini memiliki beberapa dampak. Yang pertama, menyelisih para sahabat atau mayoritas para sahabat, yang mayoritas mereka tidak terus menerus melakukannya, dan menyelisih salaf dan generasi awal Islam, mafi adalah satu masalah yang besar. Kemudian yang kedua adalah berdampak meninggalkan sesuatu yang mereka rutinkan. Kalau ada orang malah merutinkan sholat di akhir waktu dengan alasan sunnah Nabi, maka dampaknya apa? Kebiasaan Nabi yang lebih sering, yaitu sholat berjamaah di awal waktu, jadinya tidak ada. Dan hal tersebut ada jalan menuju hilangnya a'lam mimada wa mu'alih, jalan ke hilangnya a'lam, a'lam jamak dari alam, berbagai siar yang mereka terus menerus melakukannya, dan dari apa jalan menuju ditenarkannya hal-hal yang menyelisih hal tersebut. Kemudian macam yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah satu amalan yang tidaklah terbukti bahasanya orang terdahulu mempraktekannya sama sekali. Maka amal jenis yang ketiga ini lebih parah daripada jenis yang kedua. Maka semua praktek orang belakangan yang tergolong dalam golongan ketiga ini, maka dia menyelisih ijma' generasi terdahulu. Dan semua yang menyelisih ijma' salaf al-awwalin, para ulama salaf terdahulu, maka dia telah salah dan itu sudah cukup. Demikian juga hadis dhaif yang tidak diamalkan oleh para ulama dengan semisal hadis tersebut, maka statusnya jarin hadal majra, berstatus bagaimana status poin yang ketiga. Oleh karena itu maka Ahlus Sunnah tidak pernah menggubris klaim orang-orang Rafidah yang mengatakan bahwa Nabi telah menegaskan Ali adalah khalifah setelah wafatnya Nabi. Karena praktek seluruh para sahabat menyelisihinya, maka tidak ada dalil tidak benarnya hadis tersebut. Itu bukanlah hadis yang valid, bukan hadis yang sahih, dan tidak teranggapnya dalil itu karena para sahabat tidak mungkin bersepakat melakukan sebuah kesalahan. Maka jika ada hadis yang tidak dijumpai adanya ulama salaf yang mempraktekannya, maka ini tergolong pada kelompok yang ketiga, sesuatu yang tidak pernah dipraktekkan sama sekali. Namun di sini disyaratkan hadis yang disikapi sebagaimana poin ini adalah manakala hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kalau hadisnya adalah hadis yang sahih dan isinya jelas dan gamblang menunjukkan disyaratkannya sesuatu namun tidak kita jumpai orang yang mempraktekannya, ya, maka as-sunnatu hujjatun binafsihi, bahasanya Imam Syafi'i. Maka sunnah atau hadis yang sahih itu hujjah dengan sendirinya. Maka disini katakan hadis dhaif yang tidak ada satupun ulama yang mengamalkannya, maka statusnya sebagaimana poin ketiga. Wa kathiran madan, sekali anda jumpa ahlul bidah dan orang-orang yang sesat berdiri dengan Quran dan Sunnah, dan mereka bawa Quran dan Sunnah pada madhab mereka. Lalu mereka yughabbirun, mengkacaukan keadaan. Man asli yughabbirun adalah membuat debu sehingga enggak jelas, mengacaukan keadaan dengan dari Quran dan Sunnah yang mutasabih. Fujil al-amma, maka sampaikan hal tersebut di hadapan banyak orang-orang awam, sehingga orang-orang awam mengira bahasanya mereka dan amalan yang mereka lakukan berada di atas dalil. Kemudian pertanyaan yang ketiga, salamnya seandainya kita terima apa yang kalian katakan bahasanya ibadah yang tidak dinukil prakteknya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dari salafatil ummah, pada ada faktor pendorong untuk melakukannya dan tidak ada faktor penghalang untuk melakukannya untuk Nabi dan para sahabat. Lakinya akan tetapi amalan tersebut disyariatkan dari sisi dalil umum, karena dalil umum menunjukkan kalau itu dituntunkan. Demikian juga dituntunkan dari sisi kias terhadap hal yang telah ada tuntunannya dalam syariah. Contohnya ada orang yang mengkhususkan satu malam yang satu malam ini berkaitan dengan satu peristiwa yang bersifat nikmatul khasa pribadi atau nikmat yang bersifat umum, maka malam tersebut dia khususkan diisi dengan sholat dan berzikir. Kemudian dia mengatakan, "Na'am, betul, menghidupkan malam ini tidaklah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah setelahnya, akan tetapi termasuk dalam keumuman firman Allah taala, 'Udzkurullaha dzikran katsiran', banyaklah kalian berzikir pada Allah." Wakadal dan terdapat dalil disyariatkannya pengkhususan semacam ini, dalilnya adalah qiyas dengan hari Asyura. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adzama hadzal yaum, menghormati hari ini dan mengkhususkannya untuk puasa sebagai syukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Padahal dan hal tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, belum orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka Nabi bertanya, "Apa ini?" Kalau mereka orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang baik, di hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka, maka Musa pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan, "Kami lebih berat terhadap Musa dibandingkan kalian." Maka Nabi pun fasoma, Nabi berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ini yang dia contohkan sebagai dalil umum yang membenarkan, yang terdapat dalil syariat yang membenarkannya. Dalil umumnya uskula dikon kasirah, kiasnya kias dengan yang Asyura dan yang latar belakangnya disyariatkannya puasa atau yang melatar belakangnya kenapa Nabi berpuasa pada hari tersebut, yaitu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa. Maka dikiaskan dengan Asyura, maka boleh jadi ada orang yang mengkhususkan hari tertentu dengan dikir dan puasa, misalnya hari lahirnya, dia merasa ini adalah nikmat besar, nikmatun khasah, nikmat pribadi yang besar untuknya lahir di hari ini, maka di hari tersebut dia mengkhususkan dengan alasan dalil umum dan kias. Maka jawabannya, sesungguhnya sunnah tarkiyah adalah dalil khusus, dan dalil khusus harus lebih didahulukan daripada dalil umum dan daripada kias. Ini kaidah dalam masalah ini, sunnah tarkiyah muqaddam ala al-umumat wal-aqisah. Bayan dzalika, penjelasan tentang hal tersebut dengan tiga contoh. Yang pertama, Nabi tidak beradzan untuk salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya pada ada faktor pendorong untuk melakukannya di masa beliau, yaitu menegakkan zikrullah dan mengajak manusia doa, artinya mengajak manusia untuk mengerjakan salat. Maka Nabi meninggalkan adzan untuk Id adalah dalil khusus yang lebih dimenangkan daripada dalil umum yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah. Semisal ayat ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Orang yang beriman ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wal adzan dan adzan termasuk zikir, sehingga termasuk dalam keumuman ayat di atas. Demikian juga sunnah tarkiyah lebih dijalukan daripada kias, itu mengkiaskan adzan Id dengan adzan Jumat. Ibnu Taimiyah mengutari contoh ini dengan mengatakan, fahadha, maka ini adalah contoh sesuatu yang diada-adakan, padahal terdapat faktor mendorong untuk melakukannya, dan tidak adanya faktor penghalang seandainya memang itu 100% dan serius adalah kebaikan. Maka semua yang disampaikan oleh orang yang mengada-ada, lihada minal maslahah, maslahat untuk ini, atau berbagai macam dalil yang dia bawakan dan dia nampakkan, maka maslahat dan alasan-alasan tersebut sudah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza, meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Sehingga kesimpulannya, sunnah tarkiyah adalah dalil khusus yang wajib dimenangkan di atas dalil umum dan qiyas. Kemudian berkaitan dengan sabda Nabi kepada orang-orang Yahudi tentang puasa Asyura, Nabi katakan fanahnu ahaku bi Musa minkum. Aku lah yang berhak untuk meniru Musa, mengikuti Musa daripada kalian. Maka sering saya sampaikan di banyak majelis, bacanya hadis ini ya, mengandung pelajaran penting berkaitan dengan kebenaran. Ketika kita jumpai kebenaran ada pada orang yang tidak kita sukai, maka hendaknya kita punya prinsip nahnu ahaku bihadzal khair minkum, nahnu ahaku bihadzal masyru' minkum. Kami yang lebih berhak untuk melakukan kebajikan dan melakukan amal yang dituntunkan daripada kalian. Ketika kita jumpai orang yang tidak kita sukai atau kelompok yang tidak kita sukai melakukan hal yang memang baik, hal yang tidak salah, hal yang masyru', maka kita katakan anu ahaku biadal khair minku. Sebagian orang karena terlalu hulu antipati dengan ahlil bid'ah, maka setiap kelompok yang dia yakini ahlil bid'ah dianggap semuanya salah. Semuanya salah. Akhirnya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak masalah, sesuatu yang baik dan tidak masalah dicela. Padahal ya, harusnya yang dicela adalah prakteknya, bukan amal tersebut. Maka ketika ada jamaah tabligh yang melakukan amar ma'ruf dengan mendatangi rumah-rumah orang, mendatangi orang-orang berkumpul, maka karena semata-mata karena overdosis dalam membenci jamaah tabligh, ya, dianggap ini satu hal yang tidak benar. Apa dalil kalau ini salah? Karena ini praktek jamaah tabligh. Tidak ada dalil yang lain. Padahal kalau dibandingkan dengan Nabi, salahkah apa yang mereka lakukan dalam masalah ini? Tidak salah. Nabi mendatangi orang tenda-tenda di Mina. Nabi ketika di Taif mendatangi rumah, menawarkan dakwah. Maka harusnya yang kita katakan berkaitan dengan hal ini nahnu ahaqqu bihadzal khair minkum. Bukan wah ini ya, amal yang tidak benar. Apa alasannya? Tidak bisa mendatangkan alasan kecuali karena ini kegemaran jamaah tabligh. Tidak benar. Sebagian orang sebagian orang anti dengan pengajian privat. Ya, kalau cuma 3 orang privat bahasa Arab atau apa antipati. Ini rikok. Ini tasabuh bil ikhwan. Maka tidak boleh ngaji kok privat 3-5 orang aja itu yang banyak. Kalau cuma 3-2 orang di privat, ini tasabuh dengan likoknya ikhwan, maka ini tercela, ini haram. Kenapa? Apa letak salahnya? Ini kegemarannya ikhwan. Maka ini tidak benar. Akhirnya dhabit benar dan salah, dhabit kesalahan bukan karena menyelisih Quran dan Sunnah, namun dhabit ini salah karena ini kegemarannya ikhwan, karena ini ya, hobinya jamaah tabligh. Nanti kemudian bantu orang kena bencana alam, nanti ini dianggap amal yang tidak benar. Kenapa? Oh ini ini kegemaran orang-orang partai. Padahal sikap yang benar ketika itu memang adalah satu kebaikan, bukan amal yang salah. Amalnya adalah satu hal yang amal khair, amal yang baik, maka harusnya yang kita katakan, prinsip yang kita katakan, nahnu ahaqqu bihadzal khair minkum. Maka ngaji privat, dengan ngaji privat orang itu lebih dekat, lebih tahu, lebih kenal. Kalau ngaji dengan banyak sebanyak ini, saya enggak hafal si fulan-fulan itu siapa, wajahnya ngerti, namun rumahnya mana dan sebagainya, enggak tahu. Ngaji privat punya kelebihan, bisa diketahui betul kemampuannya, pemahamannya. Nah, ini tidak, dan ini bukanlah satu hal yang diinginkan sebagai suatu kebaikan. Oleh karena itu, maka yang jadi masalah bukan likok kecilnya, namun siapa yang ngajar dan apa yang diajarkan. Apakah yang ngajar orang yang layak untuk ngajar? Apakah hal yang diajarkan adalah hal yang layak untuk diajarkan? Itu yang jadi masalah. Bukan semata-mata likok, kelompok kecil, belajar privat bahasa umumnya. Maka berkaitan dengan ketika kita katakan adalah satu kebaikan, kita katakan nahnu ahaqqu bihadzal khair minkum. Nah, kemudian contoh yang kedua, tadi contoh yang pertama adalah adzan Idain. Contoh yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyentuh dua rukum Syam dan yang lainnya dari sisi-sisi Ka'bah. Yang Nabi sentuh, pojok yang Nabi sentuh itu cuma dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani yang salah satu ini adalah rukun Hajar Aswad, satunya disebut juga dengan rukun Yamani, dan dua-duanya biasa disebut dengan dua rukun Yamani. Sedangkan dua pojok yang lain yang berhadapan berdekatan dengan Hijr itu disebut dua rukun Syam. Ketika Nabi tawaf, Nabi tidak pernah menyentuh dua pojok tersebut. Di antara hikmahnya, dua pojok tersebut bukan bangunan Ibrahim. Kalau mau alasan logika, bukan bangunan Ibrahim. Karena aslinya Ka'bah itu segi empat memanjang. Ketika direnovasi di masa jahiliyah, dana enggak cukup, akhirnya cuma dibangun dalam bentuk kubus, kemudian sisa sisanya ditandai dengan bangunan setengah lingkaran. Maka pojok Syam itu bukan bagian dari bangunan Ibrahim. Waqat warata fi dzalika, dan terdapat dalam masalah ini riwayat Ibnu Abbas dan Muawiyah, keduanya tawaf bareng di dekat Ka'bah. Muawiyah menyentuh semua empat pojok Ka'bah. Maka Ibnu Abbas menegur, meskipun ketika itu Muawiyah sudah jadi khalifah. Ibn Abbas menegur dengan mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yastalim ila ruknaini yamaniyaini. Rasul tidak pernah menyentuh pojok Ka'bah kecuali dua rukun Yamani. Maka pada awalnya Muawiyah radhiyallahu anhu masih ngotot dengan perbuatannya yang menyentuh semua pojok Ka'bah. Dia mengatakan laisa minal baiti syai'un matrukun, tidak ada satupun pojok di Ka'bah ya ditinggalkan tanpa disentuh. Maka Ibn Abbas membantah dengan mengutip ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik dalam beribadah adalah Rasul. Mendengar hal tersebut, Muawiyah pun rujuk meralat pendapatnya dan kembali kepada penjelasan Ibnu Abbas. Contohnya ketika Nabi meninggalkan sholat dua rakaat di Marwah setelah selesai sa'i. Padahal ba'dul fuqaha sebagian ahli fikih berpendapat menganjurkan hal tersebut, alasannya kias dengan sholat setelah sholat sunnah setelah tawaf. Ibnu Taimiyah mengomentari hal ini dengan mengatakan waqad angkara dzalika, dan pendapatnya diingkari oleh semua ulama dari kalangan Syafi'iyah ataupun mazhab-mazhab yang lain. Wara'u, dan mereka berpandangan bahasanya adalah bid'ah yang sangat nampak kejelekannya, karena yang sesuai dengan sunnah sunnah Nabi dan para khalifah setelahnya, mereka tawaf, setelah tawaf sholat sebagaimana Allah sebutkan tawaf dan sholat, setelah itu mereka sa'i dan mereka tidak mengerjakan sholat setelah sa'i. Maka menganjurkan sholat setelah sa'i itu sama konsekuensinya dengan menganjurkan sholat setelah lembar jamarat. Kenapa enggak sekalian? Nah, tidak hanya dianjurkan sholat dua rakaat setelah sa'i, demikian juga dianjurkan sholat dua rakaat setelah melempar jumrah atau al-mawqif bil arafat, wukuf di arafah, atau sekalian juga sholat subuh jadikan empat rakaat, alasannya kias dengan duhur, sama-sama sholat fardu, akhirnya ilahnya. Maka ini adalah nyata-nyata sebagai keburukan yang jelas, sebagaimana buruknya tadi sholat setelah wukuf di Arafah, sebagaimana jeleknya sholat subuh jadi empat rakaat dengan alasan kias dengan sholat duhur. Maka kesimpulannya kata Ibnu Taimiyah, wa tarku aratib, jika Nabi itu meninggalkan sesuatu secara kontinu, maka itu adalah sunnah. Maka seharusnya sunnah mutaba'ah kita pun mengkontinyukan apa yang Nabi kontinyukan. Kama'an al-fi'la aratib sunnah, sebagaimana perbuatan Nabi yang bersifat terus menerus juga adalah sunnah dan kebiasaan yang baik. Wa'idha taqarara, maka jika telah jelas bahasanya sunnah taqiyah lebih didahulukan daripada dalil umum dan kias ulima, diketahui dengan hal ini bahasanya sunnah taqiyah aslun syar'iyun matinun, adalah dalil syariat yang kokoh, lebih kokoh daripada kias, lebih kokoh dari dalil umum. Dengan dalil ini kita akan bisa jaga hukum-hukum syariat, dan dengan kaidah ini maka ditutuplah pintu mengada-ada dalam agama sekuat-kuatnya. Maka pada setelah wahina idin dan pada saat itu, maka mungkin bagi kita untuk mengatakan semua ibadah yang tidak dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi mempraktekannya, pada ada faktor pendorong dan tidak ada faktor penghalang, maka kita adalah bid'ah apapun keadaannya. Wa ilam yarid, meskipun tidak terdapat dalil khusus yang melarang ibadah tersebut bi'ainiha secara khusus, dan meskipun dalat menunjukkan bolehnya ibadah tersebut berbagai dalil syariat yang bersifat umum, demikian juga meskipun terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut kias dengan hal yang sudah ada tuntunannya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, salamna kami terima pada kalian bahasa ibadah ini tidak dinukil dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula satupun salaful ummah. Padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya. Demikian juga tidak ada faktor penghalang untuk semuanya. Akan tetapi ibadah ini dituntunkan dari sisi maslahat yang ada di dalamnya. Wali ajri, dan karena berbagai faedah yang menjadi dampaknya. Maka jawabannya sunnah taqiyah adalah kaidah syar'i yang kokoh, maka beramal dengannya lebih didahulukan daripada berbagai dalil yang menentangnya. Boleh jadi dalil kias, umum, kias, maslahat yang disangka oleh pelaku bid'ah. Maka sunnah taqiyah itu adalah dalil syar'i yang kokoh, buktinya lebih menang daripada dalil umum, lebih menang daripada kias. Maka ini menunjukkan kokohnya dalil ini. Dan kebaikan, seluruh kebaikan ada dalam mengikuti salaf, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, ikuti jangan mengada-ada, sudah cukup. Kemudian sesungguhnya maslahat atau manfaat yang menjadi dampak dari satu amal ibadah perlu dilihat. Apakah manfaat tersebut sudah ada di zaman kenabian ataukah belum ada? Nah, maka kaidah penting dalam masalah ini yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Maka segala sesuatu yang nampak manfaatnya di zaman kenabian akan tapi tidak dilakukan, maka melakukannya setelah masa kenabian adalah bid'ah yang mengada-ada. Baik, itu dan menunjukkan hal ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud tatkala beliau lihat banyak orang tatkala beliau melihat ada sejumlah orang bertasbih dengan kerikil. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian berada di atas agama yang kalian merasa lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau kalian berbangga, atau kalian membuka pintu kesesatan. Maka di sini Ibnu Mas'ud menyampaikan dua dampak negatif dari bid'ah. Yang pertama adalah la'ala innakum la'ala malak millatin ya ada min millati Muhammad. Kalian berada di atas satu agama yang kalian rasa itu lebih baik daripada agamanya Muhammad, atau membuka pintu kesesatan. Poin yang pertama itu sama dengan kekafiran. Merasa itu lebih baik daripada milahnya Muhammad, mungkin adalah kekafiran. Membuka pintu kesesatan, yaitu membuka pintu bid'ah. Wala'ala hadza soal, boleh jadi pertanyaan ini dan jawabannya akan bisa jelas dengan contoh berikut ini. Ada imam masjid, saat imam masjid yang setelah selesai sholat fardu melakukan doa untuk banyak orang dengan cara dibarengkan dikurkan, hadirin mengaminkan doa ini. Maka pembela amal ini mengatakan amal ini meskipun tidak dinukil, tidak ada riwayatnya, namun dia terdapat mengandung maslahat dan manfaat sebagai berikut. Manfaat pertama, menampakkan wajib tasyri' fi doa, menampakkan kenapa wajib tasyri', apa yang dituntunkan dalam doa. Wa'ana dan bahasanya doa tersebut dituntunkan bi'athari salawatil wa'ana bi'athari salawat matlubun, dan bahasanya doa setelah selesai sholat satu hal yang diperintahkan. Maka jawabannya, anna hadza yaqtadim, hal ini mengharuskan bahasanya doa tersebut sunnah setelah selesai sholat. Dan ini bukanlah satu hal yang sunnah dengan disepakati oleh ulama. Hatta indaha dal qail, sampai-sampai pada orang yang sampai-sampai si pengucap itu sendiri. Wa'aitan, dan demikian, maka sesungguhnya menampakkan apa yang dituntunkan di zaman Nabi itulah yang lebih utama. Untuk kala Nabi SAW tidak melakukannya, maka ini dalil kalau yang dituntunkan adalah atark, meninggalkan dan tidak melakukan amal tersebut. Dan boleh jadi orang melegitimasi benarnya amal ini, doa bareng setelah selesai salat imam waktu, menyebutkan alasan yang kedua, yaitu kumpul dalam berdoa itu lebih dekat untuk dijabai. Maka jawabannya, alasan ini sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah orang yang dikabulkan doanya. Akan tapi Nabi tidak melakukan pertemuan-pertemuan semacam itu atau bareng-bareng semacam itu. Lakin naulam yaf'al hadzal istima', namun Nabi tidak pernah mempraktekkan doa bareng semacam itu. Manfaat yang ketiga, ta'limun nasi doa, mengajarkan doa kepada masyarakat supaya mereka bisa mencontoh doanya imam, sehingga mereka berdoa dengan doanya imam untuk diri mereka sendiri. Dan tujuannya supaya masyarakat tidak berdoa dengan doa yang tidak boleh secara akal ataupun secara syariat. Maka jawabannya alasan ini adalah alasan yang tidak bisa bangkit, alasan yang lemah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dialah orang yang talaqaina minhu. Kita dapatkan dari beliau lafaz, lafaz doa dan maknanya. Dan bahkan manusia di zaman Nabi lebih dekat pada masa jahiliyah. Nabi tidak menuntunkan untuk mereka doa dengan tata cara bareng-bareng. Tujuannya untuk mengajari mereka tata cara berdoa. Namun Nabi mengajari para sahabat bacaan doa dengan majelis-majelis pelajaran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk diri beliau sendiri setelah selesai sholat, kapan beliau menginginkan hal tersebut. Walam yaltafid, dan beliau tidak menoleh dan tidak menimbang idzaka ketika itu ila nadhar lil jamaah, balanya kafir, dan Nabi tidak menoleh idzaka ketika itu untuk menimbang kondisi jamaah. Wahwa, sedangkan Nabi adalah orang yang paling awlal khalqi, orang yang paling layak, paling berhak untuk melakukan hal itu. Kemudian manfaat yang keempat yang diajukan oleh orang yang membenarkan doa jama'ah setelah selesai sholat lima waktu. Sebenarnya dengan doa bareng-bareng berarti tolong menolong, alal birr wa taqwa, dan ini diperintahkan. Jawabannya ini alasan yang lemah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sendiri adalah orang yang diturunkan padanya ayat wa ta'awwanu 'alal birr wa taqwa. Adalah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Maka seandainya doa bareng untuk orang-orang yang hadir setelah selesai sholat dengan suara keras ada termasuk kebaikan dan takwa, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terdahulu melakukannya. Akan tapi beliau tidak melakukannya aslan sama sekali, tidak pula satupun sahabat setelahnya. Hatta ahda sa'al muta'akhirun, sampai diadadakan oleh orang-orang belakangan. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya doa dengan kalimat semacam itu, anak doa ala dzalikal wajh atau doa dengan alasan itu bukanlah termasuk kebaikan, bukan pula tergolong takwa. Wa bi hadzal misal, maka dengan contoh di atas diharap jelaslah kejelasan tentang beramal dengan sunnah taqiyah dengan dua macamnya, yaitu sunnah taqiyah berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah taqiyah berkaitan dengan salaf. Maka kaidahnya adalah aslu muqaddamun. Ada satu alasan yang harus didahulukan dibandingkan berbagai maslahat yang diajukan oleh orang yang gemar bid'ah dan berbagai manfaat yang terwujud dengan ibadah tersebut, padahal ibadah itu telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan klaim manfaat yang ketiga untuk doa bareng setelah selesai sholat lima waktu, maka di paragraf tersebut ada pesan bahwasanya mengajari doa dengan suara keras, imam mengajari doa dengan suara yang keras, itu satu hal yang tidak boleh. Bisa ditangkap pesan semacam itu. Karena Nabi tidak menuntutkan untuk mereka doa bareng-bareng untuk mengajari mereka tata cara doa, bahkan Nabi ajari mereka cukup dengan majelis-majelis ta'lim. Maka paragraf ini menimbulkan kesan sebenarnya hal semacam itu dengan tujuan pengajaran satu hal yang tidak dibenarkan. Dan ini adalah satu hal yang pemahaman yang kurang tepat. Karena yang benar, kalau sekedar berdoa dengan suara keras agar orang itu dengar dan tahu dan apal doanya, Dan itu tujuannya mengajar, dan yang mengajar itu ya kalau sudah pintar ya dilepas sendiri. Maka ini satu hal yang tidak salah. Bahkan ini pendapat Al-Imam Syafi'i, dikir setelah sholat itu jahar. Dikir setelah itu jahar dalam rangka ngajari masyarakat. Kalau sudah mereka sudah terdidik, ya maka jaharnya di ya ditinggalkan. Maka untuk pendidikan boleh jadi karena orang-orang tua yang baru sadar gemar ngaji, tua, maka perlu diajak ngapal bareng-bareng. Nanti berkali-kali sampai hafal, baru dilepas. Maka kesan yang tertangkap tadi perlu dikasih garis bawah kalau itu satu hal yang tidak benar. Kemudian summa hadil masalah, kemudian berbagai maslahat dan manfaat yang boleh jadi dijumpai pada sebagian perkara bid'ah tidaklah menunjukkan lebih baiknya beramal dengan bid'ah. Karena itu adalah manfaat yang marjuhah, yang tidak kuat, yang lemah dibandingkan kerusakan yang merupakan dampak dari bid'ah, berupa kerusakan keyakinan ataupun kerusakan hukum amalia. Maka telah disampaikan terlarangnya bid'ah bukan karena mimbab ini adalah kejelekan yang 100% jelek, namun karena sisi jeleknya itu lebih banyak dan lebih ngeri daripada sisi baiknya. Maka itu bid'ah itu telah karena hal tersebut, bukan karena 100% buruk dan tercela. Kemudian pertanyaan ke-8, dah kami terima bahasa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan ini adalah bid'ah dan kesesatan, akan tapi ini dengan syarat pelakunya meyakini khusus al-fadli, adanya keutamaan secara khusus untuk perbuatan itu. Contohnya ada seorang yang mengkhususkan satu malam untuk tahajud dan berzikir, lalu dia mengatakan saya sholat di malam ini sebagaimana malam yang lain, aku tidak punya keyakinan bahwa malam ini memiliki keutamaan atau keistimewaan. Maka jawabannya ini adalah klaim yang tidak bisa dibenarkan, karena mentaksiskan mengkhususkan satu malam untuk sholat tanpa malam-malam yang lain, la buddha pastilah faktor pendorongnya adalah keyakinan dalam hati. Fayudat, ya Allah. Fayudat, maka dijumpai pada saat itu ma'ahat taksis, gara-gara ada pengkhususan semacam ini, tidak boleh tidak akan dijumpai ta'zim pengagungan, wa'ijlah dan pengagungan di dalam hati untuk malam itu. Seandainya jiwa itu memang sama sekali kholat, kosong, bersih dari perasaan tersebut, perasaan istimewanya malam itu, lam tana'a ma'adhalik, tentu dia akan menolaknya, menolak untuk menghormatinya. Fa'ulima, maka bisa disimpulkan dengan keterangan ini bahasanya melakukan bid'ah itu erat dan tidak boleh tidak berkaitan dengan keyakinan hati terhadap pengagungan bala buddha li'tikadil qalbi ata'di malaha. Pasti ada keyakinan hati yang mengagungkan amal tersebut dan senantiasa menyertainya. Disyukuri nafsi, karena dalam jiwa terdapat perasaan kalau dia mendapatkan sesuatu yang utama dan punya kekhususan dan keistimewaan untuk bid'ah tersebut. Dan keyakinan dan perasaan ini adalah penyakit yang paling, termasuk penyakit bid'ah yang paling jelek dan termasuk bahaya bid'ah yang tidak terlihat. Ya, maka di sini terdapat pelajaran di paragraf ini. Bahasanya dalam takhsis itu pasti ada keyakinan yang macam-macam. Kalau tidak ada keyakinan macam-macam, kenapa ada takhsis? Kalau memang sekedar mau sedekah untuk mayit, kenapa nunggu hari 40? Kenapa nunggu 100 hari? Kenapa nunggu 7 hari? Kok gak sekarang aja? Kenapa ditaksis? Maka dalam taksis, taksis pasti diringi dengan keyakinan hati yang tidak benar. Walaupun dalam itikadil qalbi ta'zimil, ta'zimalah, pasti ada keyakinan hati, penghormatan dan pengagungan kepadanya. Ya, kalau pertanyaan yang ke-8, ya ini bid'ah dengan syarat pelakunya meyakini adanya keistimewaan khusus untuk waktu tersebut. Kemudian pertanyaan ke-9, kami terima bahasanya perbuatannya adalah bid'ah kesesatan, akan tapi ini dengan syarat pelakunya bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal itu. Contohnya seorang itu mengkhususkan satu malam dalam satu tahun untuk lebih banyak berzikir dan melakukan ketaatan. Kalau dia mengatakan, aku tidak bermaksud dengan mengistimewakan hari ini dengan zikir dan ketaatan, aku tidak punya maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan aku tidaklah menyamakannya dengan perkara-perkara agama. Ini cuma saya anggap sekedar perkara al-adah. Maka jawabannya, jika ada orang yang mengatakan ini kan al-adah yang kemasannya mubah, maka ini adalah pengandaian yang imajinatif, tidak bisa dibayangkan terjadinya di alam nyata. Karena zikir dan taat adalah perkara ibadah, falayan faku anha qasdul qurba, maka tidak akan hilang darinya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan ini yuklam diketahui bahwasanya klaim tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya hanya berlaku untuk perkara mahdhah, 100% mahdhah. Nah, klaim semacam ini bisa diterima. Ya, kalau untuk perkara non ibadah, klaim kalau saya tidak punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa diterima. Namun jika perkaranya adalah perkara ibadat dan dia mengatakan saya sikapi dengan perkara ada, saya tidak berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya, maka ini satu hal yang mengada-ada. Pemenciatin saniah, namun dari sisi yang lain mengkhususkan satu hari tertentu dalam satu tahun binau'in minal fadl, diyakini punya keutamaan tertentu dan keistimewaan tertentu, menyebabkan hari tersebut jadi aid, dan aid adalah salah satu syariat dalam agama. Kemudian hari ini punya hubungan yang erat dengan bidin, dengan agama. Itu karena acara tersebut berhubungan dengan dhikra, peringatan satu hari-hari besar dalam Islam. Maka dari sisi yang lain yang terlarang untuk perbuatan hal ini adalah di sini terdapat aid, mengkhususkan tahun tertentu untuk ibadah lebih sungguh-sungguh, dianggap punya keutamaan yang lebih istimewa. Maka ini menjadikan hari tersebut aid. Jika tidak ada dalilnya, maka ini aid yang baru mengada-ada yang tertolak. Nah, ini kalau perkara ibadah, kemudian orangnya mengklaim kalau saya tidak punya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Nah, namun ada juga ada orang yang beralasan, misalnya berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi, saya tidak punya ini perkara ada, peringatan itu perkara ada, dan saya tidak punya maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka kalau ada orang yang punya komentar dan berkata semacam ini, maka jawabannya, mari kita buktikan itu ibadah atau bukan. Apa niat Anda dengan perayaan tersebut yang keluar biaya 10 juta dan ini? Apakah niatnya semata-mata hura-hura ya, seperti orang habis lulus kemudian joget-joget ya, karena ataukah ada perasaan ingin dapat pahala? Ketika dia katakan karena perasaan ingin dapat pahala, maka ini bukti kalau itu adalah ibadah. Karena beda ibadah dengan al-adah. Yang membedakan perkara ibadah yang mahdhah murni ibadah dengan perkara al-adah adalah maksud terbesar orang melakukannya. Maksud pokok orang mengerjakan perkara ibadah pasti manfaat akhirat, yaitu ibadah. Adapun perkara ada, maka maksud pokok orang itu adalah manfaat duniawi. Kenapa makan? Lapar, pengen kenyang, hilangin lapar, itu maksud pokok. Maka makan bukan ibadah, dia perkara al-adah. Meskipun perkara ada ini nanti bisa berpahala, mengandung pahala jika melakukan adab-adab yang Nabi ajarkan ketika makan. Namun makannya itu sendiri bukanlah al-ibadah, namun dia adalah al-adah. Kenapa? Karena maksud pokok orang melakukannya manfaat dunia, itu cirinya. Berapa waktu kalau ada yang ingin ditanyakan sampai 6:30? Jadi agama sama adat itu, misalnya kalau di suatu negara ada festival musim panas, itu termasuk agama apa adat? Id ada dua macam, id ibadah dan id al-adah. Namun baik id adat ataupun id ibadah, kaidah dalam masalah ini, id adalah syariat yang tidak boleh orang itu menetapkan id kecuali kalau id yang diadakan itu adalah id agama, id ibadah, maka dia terlarang karena idun jadid dan terlarang karena dia bid'ah. Dan jika id yang dibuat-buat itu adalah id ada, maka dia bukan bid'ah, namun dia terlarang karena dia idun jadid fil Islam. Dan tidak boleh membuat aib selain aib yang ditetapkan oleh syariat. Maka tadi sebagaimana yang tadi kita baca, wa aib syariah minas syariatin, aib adalah syariat, maka harus ikuti dalil. Kalau ada aib jadid, maka itu terlarang karena tidak ada dalil syariat yang membenarkannya. Namun kalau tadi mengkhususkan satu hari tertentu dalam satu tahun bi nau'in al-fadl wal maziyah, dengan diyakini punya keutamaan tertentu, keistimewaan tertentu, karena itu adalah misalnya apa, itu adalah tahun baru Hijriah atau Isra Mi'raj atau yang lain, maka ini adalah Id yang baru dan itu terlarang. Kemudian dan Id semacam ini dinilai oleh penulis adalah Id ibadah. Alasannya karena dia punya irtibatan zahiran bidin, hubungan yang erat dengan agama. Karena dia berkaitan erat dengan mengenang satu hari-hari besar dalam sejarah Islam, maka beliau cenderung menilainya ini adalah Id ibadah. Alasannya ini mutasil, berhubungan dengan, dihubung-hubungkan dengan, berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ada yang lain? Mungkinkah ada pengecualian dalam setiap kaidah? Kaidah. Apakah setiap kaidah ada pengecualian? Secara umum, ya, yang namanya kaidah, ya, itu mungkin ada pengecualian. Mungkin ada pengecualian. Jika kaidah tersebut bukan kaidah yang mutadah namanya. Mutadah. Kalau satu kaidah itu disebut kaidatun mutaradatun, maka itu tidak punya pengecualian. Tapi kalau bukan sekedar kaidah saja, maka peluang untuk menerima pengecualian ya, satu hal yang ada dan sah. Ya, mungkin ada. Ya, kalau setelah itu dicek, dipastikan, dan dicoba, dites dengan berbagai hal, ternyata masuk, semuanya sesuai dengan kaedah, ya, maka satu kaedah itu disebut kaedah mutaradah. Ya. Misalnya sering kita baca ada istilah frase kaedatun mutaradatun, misalnya di depan setiap amal itu baru bernilai dan bermanfaat manakala ikhlas dan ittiba dengan ajaran Nabi. Ini adalah hadhihi qaidatun mutaradah. Kaidah mutaradah. Enggak ada yang tidak mengikuti kaidah ini. Namun dimungkinkan ya tidak ya, ada beberapa kaidah yang bukan kaidah mutaradah. Nah, tadi di belakang sholat saya melihat setelah berdoa dia sujud pada tuntunan. Setelah berdoa sujud, tidak ada tuntunannya. Nanti kalau ada salah itu nanti akan jadi contoh juga di belakang. Sujud yang ya, langsung pergi. Sujud pamitan mau meninggalkan. Ada yang lain? Ustaz, kemarin yang faktor contoh Abu Bakar yang memerangi tidak membayar zakat itu. Kan contoh untuk sesuatu yang Nabi tinggalkan ya, karena tidak ada faktor pendorong. Oh, itu maksudnya faktor pendorong ya, bukan iya. Faktor penghalang. Bukan. Faktor pendorong untuk memerangi. Faktor pendorong untuk memerangi apa? Adanya orang yang enggak mau bayar zakat. Bukan faktor penghalang karena belum ada. Enggak. Kalau faktor penghalang misalnya ada, mau kekuatannya besar. Seandainya di zaman Nabi ada orang yang enggak mau bayar zakat dan mereka adalah orang-orang yang cukup besar kemudian punya kekuatan yang besar, dan Nabi nilai ini tidak imbang, timbul mafsadah yang lebih banyak. Kalau memaksakan diri untuk perang, akhirnya Nabi mundur. Nah, itu berarti faktor penghalang. perintah di dalam Al-Quran itu apakah menunjukkan ibadah dari firman Allah dari Al-Quran? Tidak mesti. Ada waqulu washabu gitu. Makanlah. Dan makan enggak ibadah. Makannya itu sendiri enggak, bukan ibadah. Nah. Misalnya qulu washabu lima fil ardi halalan thayyiban itu. Uh-huh. Apakah dengan bukan ibadah. Makannya itu bukan ibadah. Itu perkara, namun itu satu hal yang Allah perintahkan, perintah di situ boleh jadi perintah mubah, karena perintah ada perintah mubah dan perintah mubah. Kalau perintah mubah, ya bukan ibadah. Dan mayoritas ahli tafsir mengatakan itu perintah perintah mubah. Saya sadar aja yang kemudian menyampaikan, namun perintah di sini juga tidak menutup kemungkinan untuk kita makni perintah wajib. Kalau dikhawatirkan mati kalau tak makan. Tapi kalau tidak sampai derajat dan bentuk semacam itu, perintah makan, perintah minum yang Allah perintahkan sebagaimana penjelasan mayoritas ahli tafsir itu perintah mubah. Mau tanya di surat Al-Anfal kan la itu mastatok min kuah. Itu praktek zaman Nabi itu kan nyiapkan kuda-kuda bukan apa panah dan lain-lain meskipun enggak dipakai. Nah, itu meskipun enggak dipakai tetap berpahala atau enggak? Jadi dalam kaitan ayat itu kan diamalkan oleh sahabat Nabi nyiapkan kuda, nyiapkan anu kan. Itu maksudnya maslahat mursalah atau maslahat mutabar? Dengan apa, semata-mata bikin nyiapkan kuda, semata-mata bikin panah meskipun gak dipakai pada akhir-akhirnya gitu. Tetap terpakai, tetap terpakai punya kuda terus kemudian enggak, maksudnya gak dipakai untuk perang gitu loh. Enggak. Sekedar menakut-nakuti itu dinilai pahala ya, hanya dengan keberadaan alat itu. Itu sudah dinilai pahala atau enggak? Apakah harus kudu pakai dulu untuk perang baru dinilai berpahala? Kalau tentang kuda Nabi sudah jelaskan di dalam Sahih Bukhari, kuda yang disiapkan untuk maksud perang, maka Nabi katakan itu adalah kuda yang berpahala, tainya berpahala, makan makin banyak tainya makin banyak pahalanya, makin banyak kencingnya makin banyak pahalanya, gitu. Nabi sampaikan demikian. Kuda yang memang diniatkan disiapkan untuk niatnya untuk perang ada dalam Sahih Bukhari. Kalau yang lain-lainnya, misalnya senjata yang lain, berarti tidak. Kalau tidak dipakai untuk perang, tapi niatnya cuma sekedar untuk menakuti musuh. Kalau yang ada penjelasan tegasnya dari hadis, ya itu masalah kuda. Alat punya hal ya. Orang menyiapkan untuk siap-siap nanti kalau Nabi manggil jihad sudah punya senjata. Khair, amal kebajikan. Kalau sunnah tarkiyah itu dengan kita meninggalkan itu dapat pahala atau enggak? Kita misalnya ada amalan apa ada orang melakukan bid'ah A gitu, terus kita meninggalkan bid'ah tersebut dengan berdasarkan ini sunnah tarkiyah, itu kita dapat pahala apa enggak? Wallahu a'lam. Mungkin sebagaimana permasalahan tarkul mahram apakah itu berpahala, orang tidak mencuri, tidak berzina, maka apakah itu berpahala? Maka nanti dilihat itu dia punya godaan ataukah tidak. Kalau ada godaan kemudian dia ada godaan untuk mencuri, kemudian dia ada keinginan, ada lintasan hati untuk mencuri, kemudian dia sabarkan dirinya, maka berpahala. Jika dia meninggalkan mencuri, kenapa? Karena memang sama sekali enggak. Sama sekali memang enggak kepikiran untuk mencuri, maka enggak berpahala. Itu di bab haram ada penjelasan semacam itu. Bismillah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillah wa alamin subhanahu wa ta'ala wa antika syahadu ala ilahi wa antastaghfiruka wa atubu ilaik.